Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita baca satu hadis pada subuh ini. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, الثالث والعشرون, hadis ke-23 dari bab yang sedang kita bahas dan menjelaskan tentang kathrah, banyaknya turukul khair, banyak jalan kebaikan. An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ittaqun nar, hendaknya kalian takut terhadap neraka, kalian menghindarkan diri kalian dari neraka, menjaga diri kalian dengan neraka dari neraka, walau bisyikki tamrah, hindari oleh kalian neraka, jaga diri kalian dari neraka walaupun dengan bersedekah sebesar setengah korma, bisyikki yani binisf tamrah, walaupun dengan setengah korma kalian sedekah. Itu sebab menjaga diri kalian dari api neraka. Muttafaqun alaih. Qala kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa fi riwayatin lahum anhu, dalam riwayat keduanya dalam Bukhari Muslim, anhu dari Ali bin Hatim radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahad, tidaklah ada satupun dari kalian, illa sayukallimhu rabbuh, kecuali dia akan diajak bicara oleh Rabbnya, dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laisa bainu wa bainahu turjuman, tidak ada di antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala penerjemah. Fayanzuru aymana minhu, dia melihat ayman yani yamin minhu, sebelah kanannya. Fala yara illa maqaddam, dia tidak melihat kecuali amal-amal yang telah dulu dilakukan di dunia. Fayanzuru asyama minhu, dia lihat sebelah kirinya. Fala yara illa maqaddam, juga tidak melihat kecuali apa yang telah dia ketengahkan, yang telah dilakukan dulu di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi, dia lihat ke hadapannya. Fala yara illa an-nar, dia tidak melihat kecuali api neraka. Tilqa wajhi, di hadapannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar, hendaknya kalian jaga diri kalian dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan bersedekah berupa setengah korma. Faman lam yajid, dan barang siapa yang tidak punya walaupun setengah korma untuk bersedekah, maka hindari api neraka dengan babi kalimatin thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik, tutur kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Ya warahmatullahi rahimun rahimakumullah. Ya, jelas menunjukkan banyak jalan kebaikan. Di antara jalan kebaikan adalah sedekah. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, hadzal hadis fi bayani syai'in min turukil khairat. Hadis ini menunjukkan sedikit dari jalan-jalan kebaikan, sebagian kecil dari jalan-jalan kebaikan. Lianna turuqal khairat katsirah, jalan-jalan kebaikan itu banyak. Sarahallahu al-ibad, yang Allah syaratkan untuk hamba-hambanya. Liyasilu biha ila ghayatil maqasid, agar mereka bisa mencapai dengan turuqal khairat tadi agar bisa mereka mencapai dengan jalan-jalan kebaikan tadi, mereka bisa mencapai tujuan tertinggi ya dari mereka yang mereka tuju, yang mereka inginkan. Tentu yang tertinggi adalah jannatullah. Pemin dalik di antara turukul khairat adalah as-sadaqah. As-sadaqah. Fa inna as-sadaqata kana sadaqah kama sahana Nabi sallallahu alaihi wasallam tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'an-nar. Sedekah akan bisa memadamkan, menghilangkan kejelekan seseorang, kesalahannya, dosanya, sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu taala terkait dengan hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, "Bi hadzal hadis dalilun ala kalamillahi azza wa jal," menunjukkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah al-sunnah wa jama'ah, akidah kita al-sunnah wa jama'ah. Allah subhanahu wa ta'ala takallam ya bi kalamin masmu', dengan kalimat ucapannya, firman yang didengar oleh hamba-hambanya. Yang kedua, kata beliau rahimahallahu ta'ala, fihi dalilun ala sadaqah walau qallat anaha tunji minan nar. Di sini dalil bahwa yang sadaqah walaupun sedikit, walaupun hanya dengan setengah korma, sepotong korma, itu bisa menjadi sebab ia menyelamatkan dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikat tamrah. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa illam yajid, kalaupun tidak punya, walaupun sepotong korma, maka selamatkan diri kalian dengan kalimat thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Qala Ibnu Taimin rahimahullahu taala, apa itu kalimat thayyibah? Wal kalimatu thayyibatu tashmulu qira'atul Qur'an. Masuk ke dalam makna, kalau kamu tidak punya sepotong korma pun bersedekah, maka selamatkan diri kamu dengan kalimat thayyibah. Masuk dalam makna kalimat thayyibah qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an Al-Karim. Fa inna athyabal kalimat, karena ucapan yang paling baik adalah Al-Qur'an Al-Karim, kalamullah. Wakadhalika tashmul at-tasbih wa tahlil, juga masuk dalam kalimat thayyibah adalah ucapan subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, tahmid, tahlil, ya takbir. Wala kata Abdul rahimahullahu ta'ala, wakadhalika tashmulu al-amra bil ma'ruf wa nahil munkar, masuk dalam makna kalimat thayyibah ia melakukan amar ma'ruf nahil munkar, memerintah yang orang lain untuk melakukan ma'ruf dan melarang yang sedang berbuat maksiat dari kemungkarannya. Qala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa tashmulu ta'liman ilmi wa ta'alluman ilmi, dan masuk ke dalam mana kalimat thayyibah juga adalah mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Seorang mu'allim mengajar, seorang muta'allim murid, talib, ya dia belajar, menghafal, mengikuti ucapan gurunya. Ini masuk ke dalam mana al-kalimah thayyibah. Qala, yang terakhir kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tashmulu kadhalik ya kullama yataqarrabu bihi al-insani rabbih min al-qawl, masuk dalam kalimat thayyibah semua, semua ucapan-ucapan yang keluar dari lisan, semua ucapan-ucapan yang diucapkan dari lisan seseorang untuk takarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu masuk dalam mana kalimat thayyibah. Qala billahi rahiman rahimakumullah. Hadis-hadis semisal ini yang sudah kita baca juga, ya, ada yang masuk surga dengan sebab imatatul adza anit tariq dan semisalnya, ya, juga menunjukkan yang sering kita ulang-ulang, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'a, jangan menganggap remeh satu perbuatan baik. Apa yang bisa kita lakukan walaupun itu kecil, iya, lakukan. Karena kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah, sebagaimana rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dengan sebab niat, niat yang tulus, niat yang ikhlas. Dia tidak tahu itulah amalan yang menyebabkan dia selamat tidak di neraka. Maka jangan menganggap remeh satu amalan mau dilakukannya. Lakukan, jangan menganggap remeh satu amal baik. Sebagaimana iya, bahayanya niat yang jelek, kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, betapa banyak amal yang besar menjadi kecil dengan sebab niat, niat yang kurang ikhlas, yang terkotori dengan riya, dengan sum'ah, menjadikan kecilnya nilai satu amalan. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlaka Allahu.